Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini tepat pada tanggal 11 Ramadan 1439 Hijriah atau bersamaan dengan 27 Mei 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk bisa kembali melakukan sebuah amalan ketaatan, melakukan amalan kebaikan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini adalah sebuah taufik, sebuah inayah, pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan dari diri kita, bukan pula karena kerajinan yang kita miliki, bukan pula karena usaha, daya dan upaya, atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi semata-mata itu semua datang dari pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari bab ini, dari pintu ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dimudahkan untuk bisa melakukan sebuah amalan ketaatan di bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang telah kita ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih, wa yunadi munadin, setiap harinya akan ada yang menyeru kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya baghi al-khairi aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir, wahai kalian orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, bersegeralah amalkan kebaikan-kebaikan yang ingin kalian kerjakan tersebut. Ini kelompok yang pertama. Tidak menutup kemungkinan kita masuk ke dalam kelompok yang kedua, wal'iyadzu billah, yang telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya sang penyeru tersebut mengatakan, wa ya baghi asyar, wahai orang-orang yang ingin melakukan kejelekan, tahanlah, jangan kalian kerjakan amalan-amalan kemaksiatan tersebut. Maka kita tidak mengetahui Apakah kita berada pada kubu yang pertama ataukah kubu yang kedua? Yang secara zahir kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan yang sedang kita lakukan ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diseru pada kubu yang pertama, wa ya baghiyal khairi aqbil, dalam hal kita melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah tidak masuk kepada kubu yang pertama, maka artinya kita masuk kepada kubu yang kedua, wal iyadzu billah, kelompok yang kedua yang masih ingin melakukan amalan-amalan kejelekan di bulan Ramadan. Dan yang semacam ini ada. Tidak lantas bulan Ramadan masuk, bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini ada di tengah-tengah muslimin, kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan pun hilang. Tidak. Yang demikian tetap ada. Amalan-amalan kemaksiatan, amalan-amalan kejelekan, kebid'ahan, bahkan kesyirikan tetap ada dilakukan oleh mereka, orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan ketaatan. Afwan, beramal dengan amalan-amalan kemaksiatan. Maka dari itu ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika secara zahir kita telah melakukan amalan-amalan kebaikan, maka tinggal hati kita yang harus kita koreksi bersama. Jangan sampai amalan zahir ini hanya sekedar secara lahir dan batinnya kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam melakukan amalan saleh dan tidak dibarengi dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan amalan saleh yang sedang kita kerjakan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mencela mereka, orang-orang yang secara zahir melakukan amalan salat, amalan ketaatan, akan tetapi dicela oleh Allah Azza wa Jalla, fawailul lil musalli. Sungguh celaka mereka, orang-orang yang melakukan salat, padahal amalan saleh, akan tetapi tidak dibarengi dengan al-batin, amalan-amalan batin yang jernih, yang dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dari siapapun, tidak mengharapkan kebaikan dari perkara-perkara duniawi yang fana ini. Yang kita tujukan hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata mengangkat kejahilan yang ada di tengah-tengah kita, layaknya manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kezaliman dan kejahilan. Maka ikhwati fillah ya ra'atumullah, bulan Ramadan yang kita berada di atasnya hari-hari ini adalah kesempatan untuk kita bisa melakukan amalan-amalan ketaatan yang sangat banyak. Dan di antara amalan-amalan ketaatan tersebut adalah seorang yang dituntut, seorang yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya. Dan ini adalah sebuah amalan yang harus kita lakukan, kita semua tanpa terkecuali. Karena hakikat dari seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti akan terjatuh di dalam kemaksiatan. Sebagaimana hadis yang sahih yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, law lam tudznibu, kalau kalian tidak melakukan kemaksiatan, la dhahaba Allahu bikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kalian semua, wala jaa biqaumin yudznibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan generasi manusia yang baru yang mereka akan berdosa, yang mereka akan melakukan kemaksiatan. Jadi kalau kita orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, yang tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam akan mewafatkan kita semua. La dhahaballahu bikum. Kemudian akan didatangkan generasi yang baru, yaitu manusia-manusia yang selalu melakukan kesalahan, manusia-manusia yang terjatuh di dalam kemaksiatan. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, fayastaghfirun. Setelah mereka melakukan kemaksiatan tersebut, mereka beristighfar, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta, ini yang dituntut oleh syariat Islam. Maka syahrul Ramadan adalah syahrul taubati wal inabah. Bulan inilah kesempatan untuk kita bertaubat banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian kesalahan-kesalahan yang telah kita terjatuh di dalamnya. Apakah itu kemaksiatan wal iyadzu billah sampai kepada tingkat kesyirikan, karena ar-riya ingin dipuji, as-sum'ah ingin didengar oleh orang lain adalah masuk kepada bab kesyirikan, walaupun itu syirik kecil, dan syirik kecil lebih besar dari dosa-dosa besar. Maka kesempatan inilah yang harus kita manfaatkan, bagaimana dosa-dosa tersebut bisa digugurkan, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayughfaru lahum, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia yang melakukan kesalahan, kemaksiatan tersebut mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah azza wajal pasti akan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, target dari seorang hamba bukanlah menjadi hamba yang suci dari dosa. Dia pasti akan terjatuh di dalam kemaksiatan. Yang dijadikan target bagi seorang hamba adalah bagaimana dia sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah azza wajal telah menyatakan di dalam ayat yang mulia, "Faman taba," barang siapa yang bertaubat kepadaku, "min ba'di zulmihi," setelah dia melakukan kezaliman, setelah dia melakukan kemaksiatan, setelah dia terjatuh di dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara yang haram, maka barang siapa yang bertaubat setelah dia melakukan kesalahan tersebut, wa aslaha, dan memperbaiki dirinya, setelah bertaubat dia melakukan amalan soleh yang banyak, setelah bertaubat dia melakukan amalan-amalan kebaikan yang bisa dia kerjakan yang dan mampu untuk dia lakukan. Fa innallaha yatubu alaihim, karena Allah Subhanahu wa taala akan yatubu alaihim, memberikan taubatnya kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah tersebut. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kalau kita tidak memanfaatkan momen Ramadan sebagai syahrut taubati wal inabah, maka kapan lagi ikhwati fillah ya ra'akumullah? Tidak ada waktu lagi untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang akan datang. Belum tentu kita akan mendapati Ramadan yang akan datang. Tidak ada kesempatan untuk kita bertaubat nanti di bulan Syawal, nanti di bulan Dzulqa'dah, nanti di bulan Dzulhijjah. Tidak ada kesempatan tersebut. Bahkan yang demikian ini adalah perkara-perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia, Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Walaisatit taubah lilladzina ya'maluna sayyi'at," bukanlah taubat itu ditujukan bagi mereka atau kepada mereka, orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, "hatta idza hadara ahaduhumul maut," sampai ketika mepet, ketika terdesak, al-maut sudah ada di hadapan mereka, kematian sudah ada di hadapan mereka, sakaratul maut sudah mereka rasakan, baru mereka mengatakan ini tubutul'an, baru mereka mengatakan sekarang aku bertaubat. Maka kata Allah Jalla wa'ala, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at," tidak demikian taubat itu akan diberikan kepada mereka, karena mereka sudah terlambat, sibuk dengan amalan-amalan kemaksiatan, sibuk dengan amalan-amalan kejelekan, sampai lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga ajal akan menjemput dia. Maka ketika dia mengucapkan tubutul an, aku akan bertaubat sekarang, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan taubat itu juga tidak ditujukan kepada mereka, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir ayatnya Allah Jalla wa ala menjelaskan keadaan mereka ini, ulaik, mereka adalah a'tadna lahum adzaban alima, orang-orang yang telah kami siapkan azab yang pedih kelak di neraka Allah wal iyadzu billah. Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, tidak semua orang yang bermaksiat diberikan pintu at-taubah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah orang yang bersegera di dalam taubatnya yang akan diberikan pintu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang telah kita ketahui bersama, di bulan Ramadan pintu al-jannah dibuka lebar-lebar oleh Allah Azza wa Jalla, dan sebaliknya pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada kesempatan lain untuk kita menunda dari mengakui sekian banyak kesalahan kita. Tidak ada yang tersisa kecuali hari-hari ini. Dan tidak ada yang menjadikan bahwa kita memiliki sebuah aib, sebuah kekurangan, apabila kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menangis di hadapan Allah Rabbul Alamin pada tengah malam di bulan Ramadan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pintu-pintu syurga yang telah dibuka tersebut agar kita terjauhkan dari pintu-pintu an-nar, pintu-pintu neraka yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwatun hasanah, panutan yang terbaik ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan hal tersebut kepada kita untuk senantiasa kita praktekkan, yaitu mengucapkan kalimat taubah dengan mengatakan astaghfirullahal azim yang beliau kerjakan sebanyak 100 kali dalam satu hari satu malam. Maka itulah yang paling tidaknya bisa kita ulang-ulangi dalam hari-hari kita di bulan Ramadan ini. Perbanyaklah ucapan at-taubah, perbanyaklah ucapan astaghfirullahal azim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, kita melanjutkan kajian kita dalam membahas ahadis as-sahihah yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan judul Wujubi Silatir Rahim, wajibnya seorang untuk menyambung tali silaturahminya, untuk menyambung tali kekerabatannya, untuk menyambung tali kekeluargaan yang dia miliki. Dan telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika beliau alaihi salatu wassalam memanggil satu persatu nasab keturunan yang beliau miliki sampai kepada Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pun diseru oleh beliau untuk senantiasa menyelamatkan diri-diri mereka dari api neraka, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hubungan kekerabatan kelak di akhirah, karena hubungan kekerabatan itu hanya sampai di kehidupan dunia. Ketika kita sudah meninggal, maka terputuslah kehidupan yang berkaitan dengan silaturahim, hubungan kekerabatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan nasab-nasab keturunan beliau alaihi salatu wassalam, kerabat-kerabat, keluarga-keluarga beliau untuk senantiasa melindungi diri-diri mereka sendiri dari api neraka, karena mungkin bisa jadi ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang sangat akrab, sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kelak di akhirah mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan masuk kepada bab yang baru biiznillahi taala, bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu silati ar-rahimi, bab yang berkaitan dengan tali kekerabatan. Ada dua hadis yang dinukilkan oleh beliau alaihi rahmatullah di dalam bab ini. Hadis yang pertama berkata Al-Imam Al-Bukhari bisanadihi an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda, dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda adalah seorang yang bernama Khalid ibnu Zaid ibnu Kulaib. Khalid ibnu Zaid ibnu Kulaib Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan peperangan al-ghazawat bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khalid ibnu Zaid ibnu Kulaib, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah dari kota Mekah menuju kota Yathrib yang sekarang dikenal dengan nama kota Al-Madinah, pertama kali beliau singgah adalah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Karena sesuai dengan nasab beliau Al-Ansari, beliau adalah seorang yang asli mukim di kota Al-Madinah. Maka ketika Nabi SAW bersama rombongannya yang hijrah tersebut Al-Muhajirin sampai ke kota Madinah, maka Nabi SAW dipersilahkan secara khusus untuk bisa tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Yang mana Abu Ayyub Al-Ansari mempersilahkan Nabi SAW untuk tinggal di kediaman beliau sampai masjid Nabi SAW jadi. Sampai kamar beliau, Masjid Nabawi, dan kamar beliau yang berada persis di samping Masjid Nabawi tersebut jadi. Maka makan waktu beberapa bulan Abu Ayyub Al-Ansari tinggal satu atap dengan baginda kita Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Ayyub yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardhah wafat pada tahun ke-52 Hijriah. Wafat pada tahun ke-52 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah kita ketahui bersama merekomendasi seluruh sahabat-sahabat beliau sebagai ahlul jannah, dan Abu Ayyub Al-Ansari adalah salah seorang di antara ahlul jannah tersebut. Maka kita harus berhati-hati dari kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh, karena hal ini bisa menjadikan kita sebagai seorang yang berakidah sesuai dengan akidahnya Nabi ataukah berakidah sesuai dengan akidahnya mereka kaum rawafid la'inallahi alaihim ajma'in. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, atau Abu Ayyub Al-Ansari afwan, berkata Abu Ayyub Al-Ansari anna arabian, bahwasanya seorang Arab Badui arada 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam fi masirihi. Jadi Abu Ayyub menceritakan tentang keadaan seorang Arab Badui yang mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau sedang di dalam perjalanan fi masirihi. Faqal, maka seorang Arab Badui tadi mengatakan, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar, tolong beritahukan kepada aku amalan apa saja yang bisa mendekatkan diriku kepada syurga Allah dan menjauhkan aku dari neraka Allah. Langsung kepada konteks pertanyaan, karena memang bangsa Arab terkhusus Arabi dari Badui pedalaman, mereka terkenal orang-orang yang to the point, tidak tahu bahasa basi dan tidak mengenal bahasa basi. Dan sama sekali dalam riwayat ini dinukilkan bahwasanya mereka memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Nabi Allah atau ya Rasulullah, tidak. Dan ini tidak menunjukkan nuksan, tidak menunjukkan kekurangan yang ada di sisi mereka. Bahkan mereka yang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam dan beriman dengan beliau, salah satu dari deretan ahlul jannah ya, seperti yang telah kita sebutkan. Akan tetapi memang mereka memiliki tabiat khusus. Oleh karenanya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan mulazimina lahu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ardhah, radhiyallahu taala anhum ardhahum, senang apabila orang Arab Badui ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebahagian pertanyaan mereka tidak sanggup untuk bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka malu, karena memang mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip terpelajar, orang yang memiliki rasa malu yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka orang-orang Arab Badui jauh dari Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga mereka adalah orang-orang yang biasa, bahkan datang kepada satu majlis, disahkan dalam sebuah riwayat yang sahihah, mereka langsung bertanya aina Muhammad, mana yang namanya Muhammad, langsung seperti itu, tidak ada salam. Dan hal ini tidak menunjukkan nuksan, sekali lagi tidak menunjukkan kekurangan, aib yang mereka miliki. Lah, karena itu tabiat dasar mereka. Dan Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan mereka. Hanya beliau SAW mengajarkan, mendidik, mentarbiah. Di beberapa riwayat, Nabi SAW mengajarkan mereka, ketika kamu masuk, ucapkanlah salam. Kalau hadis yang kita ketahui bersama, ada seorang Arab Badui yang buang air kecil di dalam masjid Nabi SAW di bahagian pojoknya. Akhirnya Nabi SAW memaafkan dia dan mengajarkan, masjid ini bukan untuk buang hajat, masjid ini untuk beramal saleh, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan yang seterusnya. Inilah Nabi SAW yang senantiasa akan mentarbiyah umat ini dengan tarbiyah yang sahihah, sesuai dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka seperti itu pula dalam riwayat ini, Arab Badui tadi langsung datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kalau bahasa kita langsung menodong. Langsung ditanya Rasul sallallahu alaihi wasalam, "Apa amalan yang bisa masukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka Allah?" Sekali lagi tidak ada pengingkaran dari Nabi SAW. Beliau menjawab, faqal. Nabi SAW mengatakan, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Kamu harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali melakukan bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, dan kamu dirikan salat, salat-salat wajib. Wa tu'tiz zakat, dan kamu tunaikan zakat-zakat yang wajib yang telah dibebankan kepada dirimu. Wa tasilur rahim, dan yang terakhir kata Nabi alaihi salatu wasalam, dengan cara engkau menyambung tali kekerabatanmu. Jadi ada empat amalan yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bisa mendekatkan diri seorang kepada al-jannah dan menjauhkan diri-diri mereka dari an-nar. Yang pertama adalah at-tauhid. Senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dalam amalan apapun. Amalan yang kedua yaitu menunaikan atau mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat, dan yang keempat adalah menyambung tali silaturahmi. Hadis yang sahih yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dengan bisanadin hasan. Hadis ini dikeluarkan dengan sanad yang cukup baik. Ikhwati fillah yarakumullah, dari apa yang berkaitan dengan hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Di antaranya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukanlah seorang pribadi yang senang untuk disanjung. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan seorang pribadi yang senang untuk dianggap, dieluk-elukan. Beliau adalah seorang yang mutawadhi', rendah dirinya alaihi salatu wasallam. Seorang datang kepada beliau tanpa mengucapkan salam, tanpa membuka dengan kalimat ya Rasulullah, ya Nabi Allah, langsung bertanya, biasa beliau. Kalau hal ini dipraktekkan oleh sebahagian kita kepada orang-orang yang dianggap berilmu, mungkin ada beberapa dari mereka yang tersinggung, tidak ingin kecuali harus dihormati, tidak ingin diberikan jalan kecuali harus jalan yang khusus, tidak ingin diberikan panggilan kecuali panggilan yang khusus, wal'iyadzubillah. Dan ini terjadi, dan inilah balaya, musibah yang menimpa umat Islam di zaman sekarang ini. Bahkan ada beberapa pihak yang tidak akan datang kepada satu masjid, wal'iyadzubillah, kecuali masjid tersebut memberikan amplopnya. Di mana keikhlasanmu, wahai da'i? Di mana keikhlasanmu, wahai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kalau engkau adalah benar-benar seorang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hal ini kita merasakan orang ini kurang menghargai Nabi alaihi salatu wasallam, dalam tanda kutip, kurang menghargai Nabi. Tidak mengucapkan salam, tidak beradab, lagi jalan Nabi alaihi salatu wasallam paling tidaknya mengucapkan salam, menemani beliau, apakah beliau dalam keadaan sibuk, kalau sibuk ya diurungkan pertanyaannya, atau keadaan-keadaan yang kita ketahui bersama dari adab-adab seorang yang bertanya. Akan tapi beliau alaihi salatu wasallam bukanlah seorang yang menganggap dirinya tinggi. Beliau alaihi salatu wasallam adalah seorang yang mutawadhi', rendah dirinya. Man tawadda'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla yang akan mengangkat dia. Dan inilah Nabi SAW yang nanti akan mendapatkan posisi al-jannah paling tinggi, al-wasilah. Karena beliau SAW orang yang paling tawadu. Sehingga realisasi dari sabda beliau SAW, mereka orang-orang yang tawadu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik di dunia maupun di akhirah. Di dunia kita enggak usah meragukan lagi, Nabi adalah orang yang dihormati atau tidak. Tidak ada muslimin di dunia ini, seluruh muka bumi ini, yang tidak menghormati beliau. Pasti dihormati. Oleh karenanya disandingkan oleh nama, disandingkan ketika menyebut nama beliau alaihi salatu wassalam. Ini bentuk penghormatan muslimin kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Terlebih di akhirah, beliau adalah seorang yang akan sampai pada posisi al-wasilah, posisi tertinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebabnya, di antaranya adalah karena beliau seorang yang tawadhu. Ini pelajaran penting yang pertama. Pelajaran yang kedua yang berkaitan dengan bab ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bahwasanya seorang yang menyambung tali silaturahmi akan bisa dekat dengan syurga Allah dan akan bisa jauh dari neraka Allah. Ada tiga amalan sebelumnya, akan tapi yang menjadi inti pembahasan kita adalah silaturahim, menyambung tali kekerabatan. Yang disebutkan di sini oleh Syekhuna Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah atau alaihi rahmatullah, silatu ar-rahim, menyambung tali silaturahmi, bima tahmilu kalimat as-silah min makna, sesuai dengan makna yang ada dalam kalimat menyambung tali kekerabatan tersebut. Silatun bil ilmi wa silatun bil mali, apakah kita menyambung dengan ilmu kita, artinya kita menyampaikan faedah-faedah ilmiah kepada mereka, atau silatun bil mal, kita menyambung tali kekerabatan tersebut, tali kekeluargaan tadi dengan harta kita, kita sedekahkan kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan dari kerabat-kerabat kita. Wasilatu bil aqdam, atau bisa juga dengan kita menyambung tali silaturahmi dengan berziarah kepada mereka, mendatangi rumah-rumah mereka. Banyak cara dalam bersilaturahim, menyambung tali silaturahmi, bihasabil qudrati wal istita'ah. Semuanya kembali, kata beliau alaihi rahmatullah, kembali kepada kemampuan yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita sampaikan untuk menyambung tali silaturahmi tadi. Harta yang kita miliki, harta, tergantung dari apa yang kita miliki. Li'annaha minal qurbi allati yataqarrubu biha al-'abdu ila Allah tabaraka wa ta'ala. Karena menyambung tali silaturahmi ini, kata beliau, merupakan salah satu dari deretan amalan-amalan soleh yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal huquqi allati yajibu an tu'adda 'ala sabilil wujub, dan mereka, keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita, adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan itu semua. Keluarga-keluarga kita adalah orang yang berhak untuk mendapatkan itu semua. Artinya kita memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak mereka, untuk diziarahi, terlebih mungkin orang yang paling dekat dengan kita, kedua orang tua, paling tidaknya dengan menelpon atau yang semisalnya. Dengan canggihnya zaman sekarang, maka semakin mudah pula, dan ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk seorang bisa terus menyambung tali kekerabatannya, tali silaturahminya, walaupun berbeda tempat. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, cukuplah hadis ini sebagai dorongan, motivasi untuk kita bisa terus menjaga tali kekerabatan, hubungan kekeluargaan dengan orang-orang yang memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan kita. Kemudian hadis yang berikutnya yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Abi Hurairah, masih ada kaitannya dengan bab ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena makhluk Allah azza wa jalla bukan hanya manusia. Di sana ada pepohonan, di sana ada gunung-gunung, di sana ada langit dan bumi, di sana ada al-arsy, di sana ada al-kursi, dan yang seterusnya dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah azza wa jal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, khalaqal khalqa, menciptakan makhluk-makhluk tersebut, falamma faragha minhu, dan setelah selesai semua, dunia sudah jadi, manusia siap untuk dilahirkan, siap untuk ditempatkan sebagai khalifah di muka bumi ini, sudah siap semuanya, tinggal dijalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qamatir rahim, maka tali kekerabatan itu berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tali kekerabatan, silaturrahim, berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal mah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dia, ada apa? Ini semua sudah siap untuk dijalankan. Langit sudah ditegakkan. Gunung-gunung sudah ditempatkan di posisinya masing-masing. Sudah akan dijalankan dunia ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ar-rahim, hubungan kekerabatan, berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mah, ada apa? Qalat, kemudian dia berkata, hadza maqamul a'izi bika minal qati'ah, yang ketika itu berada di sisi syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini tempat untuk orang-orang yang meminta perlindungan kepadamu dari qati'ah, dari memutus tali kekerabatanku, memutus taliku, yakni kekerabatan menghadap Nabi alaihi salatu wassalam, afwan, tali kekerabatan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengatakan, apakah ini, apakah syurga tempat bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepadamu wahai Allah untuk tidak memutusku, untuk tidak memutus tali silaturrahim, tidak memutus hubungan kekerabatan, apakah ini tempatnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala tardaina, apakah kamu rela? Ditanya balik oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada rahim tadi, hubungan kekerabatan tersebut, apakah kamu rela? An asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki, apakah kamu rela untuk aku menyambung orang-orang yang telah menyambung kamu dan aku putus, yakni memutuskan hubungan dari orang-orang yang memutuskan tali silaturahminya? Qalat bala ya rab, maka dia mengatakan, sungguh aku rela wahai Rabbku. Maka dari kisah singkat ini kita bisa mengambil, atau kita selesaikan dulu, qala fadzalika laki, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fadzalika laki, naam, itulah keadaan yang akan didapatkan oleh manusia, barang siapa yang menyambung tali silaturahminya, dia akan menyambung hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, mereka yang memutus tali silaturahminya, berarti mereka telah memutus hubungan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian menginginkan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Di dalam surah Muhammad ayat ke-22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum, apakah kalian mengira jika kalian nanti berkuasa wahai manusia, antusidu fil ard, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan dengan mudahnya kalian memutus tali-tali kekerabatan kalian. Apakah demikian? Ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para manusia. Dan di dalam ayat yang berikutnya, surah Muhammad ayat ke-23, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan mereka yang suka merusak bumi ini dan suka memutus tali silaturrahim. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ula'ika alladhina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua amalan fasid, dua amalan yang sangat jelek, yaitu merusak atau membuat kerusakan di muka bumi dan memutus tali silaturrahim. Membuat kerusakan di muka bumi seperti mereka, kaum Khawarij, yang menyambut bulan Ramadan dengan pengeboman bunuh diri, pengeboman beberapa gereja, pengeboman tempat-tempat keamanan, polisi, dan yang semisalnya, markas-markas besar. Maka ini membuat kerusakan di muka bumi. Artinya mereka adalah orang-orang yang menantang Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan la'anatnya. Ula'ika la'anahumullah. Jelas Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Fa'asammahum wa'ama abusarahum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membutakan mata-mata mereka dan akan membuat tuli pendengaran-pendengaran mereka. Inilah keadaan mereka, kaum Khawarij. Contoh kecil mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan mereka yang menjaga satu nyawa muslim. Artinya mereka adalah orang-orang yang menjaga seluruh nyawa manusia. Sebaliknya, orang-orang yang menumpahkan satu nyawa muslim, membunuh satu nyawa dari seorang muslim, artinya dia seakan-akan membunuh nyawa seluruh manusia. Besar akibatnya dan laknat Allah Subhanahu wa taala yang mereka hadapi. Sehingga yang mereka yakini dari 72 bidadari, dari syurga yang akan didapatkan, dari mati syahid dan semisalnya, dari ucapan-ucapan manis kaum Khawarij adalah sebuah hal yang kosong, melompong. Tidak akan mereka dapatkan sama sekali. Yang akan mereka dapatkan bahkan kebalikan dari itu. La'anat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya ingin mengingatkan dua hal yang menunjukkan kurangnya akal mereka, al-mufsiduna fil ard, para perusak di muka bumi ini, yaitu mereka kaum Khawarij, kaum teroris, kaum takfiri yang mudah mengkafirkan para pemerintah. Pemerintahan kita alhamdulillah pemerintahan yang berada di atas agama Islam, walaupun yang mereka pakai adalah sebagai dasar negara undang-undang dasar ataukah Pancasila dan yang semisalnya. Kita masih menyaksikan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan sholat lima waktu. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa di tengah hari bulan Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan umrah, melakukan haji. Cukup bagi kita. Dan azan, walhamdulillah, diizinkan untuk berkumandang dimanapun dari bumi Indonesia. Berarti Indonesia negara muslim. Pemerintahnya muslim. Tidak bisa diragukan lagi. Karena syarat dari sebuah negara dikatakan sebagai negara muslim adalah ketika azan bisa dikumandangkan di tempat tersebut. Kisah yang telah kita ketahui, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam siap untuk menyerang sebuah desa. Nabi alaihi salatu wasallam menahan beberapa sahabat beliau sebelum al-fajr. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mujahidun, orang-orang yang senang berjihad dan berani untuk mengorbankan nyawa mereka. Sekarang kita serang wahai Rasulullah, nanti tunggu sampai al-fajr terbit. Nabi alaihi salatu wasallam ingin melihat apakah tempat tersebut, desa tersebut yang akan mereka serang dikumandangkan azan al-fajr ataukah tidak. Kita serang sekarang wahai Rasulullah, nanti sabar sampai al-fajr terbit, terdengarlah suara azan berkumandang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para mujahidun mengurungkan niat mereka untuk menyerang desa tersebut. Menunjukkan sebuah azan yang dikumandangkan dikeluarkan dari sebuah desa, apalagi dari ujung Indonesia sampai ke ujungnya lagi, diizinkan oleh pemerintah untuk dikumandangkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya. Maka ini sangat cukup bagi kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa pemerintahan negara Indonesia adalah pemerintahan muslim 100% tanpa ada kekufuran sedikit pun. Maka dua hal yang ingin saya ingatkan yang menunjukkan kurangnya akal-akal mereka, kaum teroris, kaum Khawarij, kaum takfiri, adalah yang pertama, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya kalau pengeboman bunuh diri merupakan sebuah jalan pintas menuju surga, tidak mungkin mufti mereka yaitu Yusuf Al-Qardawi dan yang semisalnya. Ini pemahaman yang dimiliki mereka. Mereka ini adalah pemahaman takfir, mudah mengkafirkan orang lain. Tidak mungkin mufti-mufti mereka, pembesar-pembesar mereka memberikan sabuk bom bunuh diri untuk orang-orang yang baru mengenal manhaj mereka. Pasti mereka yang akan lebih dahulu untuk melakukan pengeboman bunuh diri. Karena mereka harus yakin mereka akan masuk ke dalam surga, mereka akan dicatat sebagai seorang syahid, mereka akan bertemu dengan 72 bidadari kalau mereka yakin akan hal tersebut. Tapi kenyataannya apa? Mereka sendiri ragu. Mereka hanya bisa memberikan syubhatnya. Ini janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sendiri ragu sebenarnya. Kalau mereka yakin, pasti mereka akan menjadi orang terdepan untuk melakukan pengeboman bunuh diri. Tapi sampai sekarang mereka masih bersantai-santai di rumah-rumah mereka, berkumpul bersama keluarga ya. Pemuda-pemuda muslimin yang menjadi korban dari syubhat-syubhat busuk mereka. Ini pertama, menunjukkan kurangnya akal kaum Khawarij. Yang kedua, seperti yang telah sempat saya singgung dalam beberapa majelis atau majelis yang beberapa hari yang lalu di majelis Ba'dal Asr, bahwasanya seorang khawarij menyelisihi pemahaman seluruh kaum muslimin dan keinginan seluruh kaum muslimin. Keinginan yang dimiliki oleh seluruh kaum muslimin adalah bertemu dengan Ramadan, siapapun mereka. Allahumma balighna Ramadan. Kita lihat di spanduk-spanduk muslimin tersebar, ya Allah sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Ingin mereka bertemu dengan bulan yang penuh dengan berkah ini, ingin mereka bertemu dengan bulan suci ini agar bisa menggali amalan-amalan ketaatan dan diampuni dari segala macam dosa dan kesalahan mereka. Ini orang yang berasal dari fitrah yang selamat. Tapi mereka apa? Mereka menyelisihi kebiasaan dan keinginan seluruh kaum muslimin. 2 hari, 3 hari, 4 hari sebelum Ramadan, mereka ingin mengakhirkan diri mereka. Mereka tidak ingin bertemu dengan Ramadan. Sementara muslimin seluruhnya ingin bertemu dengan Ramadan. Menunjukkan akal mereka yang kurang. Tidak sesuai dengan pemahaman muslimin secara umum. Lebih-lebih lagi kalau kita mau sandingkan pemahaman mereka dengan para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menyambut bulan Ramadan, ataitum syahrul Ramadan, akan datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Ingin Nabi dan para sahabat beliau sampai ke bulan tersebut, sementara mereka enggak ingin. Mereka inginnya adalah syurga dalam tanda kutip. Bukan syurga, akan tetapi laknat Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mereka rasakan. Sebagaimana firman Allah azza wa jal, mufsiduna fil ard, orang-orang yang merusak di muka bumi ini, di antaranya mereka kaum khawarij, kaum teroris, ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal'iyadzu billah, yaitu mereka orang yang memutus tali kekerabatannya, memutus tali silaturrahim. Mereka pun akan mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jal mengampuni dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa menyambung terus tali-tali kekerabatan dan kekeluargaan yang kita miliki. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini khawati billah ya rahakumullah yang bisa kita sampaikan dalam majlis pagi hari ini, yang insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada bab yang berikutnya, karena kita telah menyelesaikan bab ini, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.